Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Kita masih pada bab qaulullah azza wa jal wa ma qadarullah haqqo qadrih. Baik. Enggak cukup ya. Maju aja, maju yang depan maju. Sini enggak apa-apa sini. Masuk sini Pak Yadi. Baik. Maju lagi, maju, maju enggak apa-apa. Sini enggak apa-apa, sini enggak apa-apa. Enggak usah jauh-jauh kayak mau diapain. Sini. Ilmu itu semakin dekat semakin bisa memahami, semakin jauh semakin ruwet memahaminya. Baik. Bab ini termasuk bab yang besar sehingga dimasukkan dalam akidah. Keyakinan yang wajib untuk diyakini seorang muslim secara keumuman, di mana setiap kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang termasuk daripada hak yang harus kita berikan kepada Khalik pencipta kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Bagaimana kita mengagungkan Allah? Apakah seperti kita mengagungkan makhluk? Kita menyembahnya, kita sujud-sujud kepadanya, kita memberikan sesajen, kita memberikan apa namanya rasa ketergantungan diri kita kepada makhluk tadi dengan ziarah, dengan bakar kemenyan, atau bagaimana? Thayyib tentunya berbeda. Taib mengagungkan makhluk dengan makna takdis, pengkultusan, pensucian, hukumnya haram. Ya, meyakini bahwasannya ada sebagian makhluk yang memiliki kelebihan di luar batas kemampuan manusia, hukumnya haram. Seperti yang diyakini oleh sebagian manusia terhadap para wali, bahwasanya wali itu juga ikut mengatur urusan dunia, ikut mengatur turun hujan, ikut mengatur ya kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Ya, ini termasuk keyakinan yang haram, tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim. Adapun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna imtithal awamirih, mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrik yang disebutkan dalam ayat ini, wa ma qaddarullaha haqqa qadrih, mereka tidak bisa memberikan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena di samping mereka haji diniatkan untuk Allah, ya, mereka bersedekah juga diniatkan untuk Allah, tetapi pada sebagian ibadah yang lain mereka berikan kepada berhala-berhala mereka. Yang seperti ini tidak dikatakan mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka disebut dengan orang musyrik, orang yang menduakan ibadah mereka terhadap Allah. Demikian pula yang lainnya. Berbeda dengan orang muslim, orang yang sesuai dengan makna kalimat aslama, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya memberikan bentuk daripada bentuk peribadahan hanya kepada Allah, khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dia berikan kepada makhluk-makhluknya. Taib. Jangan sampai di samping kita pergi ke masjid, beribadah, sholat kepada Allah, kita masih juga percaya dengan, ya, keris. Keris ini adalah keris pengasihan. Kalau saya membawanya di dompet, saya mampu untuk menaklukkan gadis, misalkan. Atau saya punya batu akik, ini kalau saya bawa ke toko, maka, ya, dagangan laris. Seperti ini. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, maka masih terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi jangan disangka kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah haji, kalau kita sudah puasa, bebas dari kesyirikan. Lah, ya, ini yang dipahami sebagian orang yang tidak paham dengan syirik. Ketika diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan ini, mereka membantah dengan, masa sholat kok syirik? Masa saya sudah Islam kok masih dikatakan musyrik? Masa saya sudah haji kok masih dikatakan, ya, orang yang naam terjatuh ke dalam kesyirikan? Kenapa? Karena mereka tidak paham apa itu kesyirikan. Anggapan mereka kalau sudah haji, paling puncaknya, kalau sudah sholat, itu sudah tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan, terjaga dari kesyirikan. Maka jangan heran, ya, kalau sebagian daripada mereka naam ketika dinasihati dengan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya, mereka membantah. Justru orang yang mengingatkan mereka dari kejelekan dikatakan apa? Wahhabi. Dikatakan takfiri, kalian itu sukanya mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ya, tidak terima ketika mereka dinasihati. Sebabnya apa? Sebabnya karena memang mereka tidak paham dengan kesyirikan. Jadi orang-orang musyrik tidak dikatakan sebagai muslim. Kenapa? Padahal mereka juga haji. Ya, padahal mereka juga sedekah. Bahkan kita kalah dibandingkan sedekah orang-orang musyrik. Ya. Mereka ikhlas dalam sedekahnya. Bahkan mereka rebutan ketika musim-musim haji untuk menuangkan air bagi para jemaah haji. Mereka rebutan untuk membikinkan roti yang dibagikan gratis untuk jemaah haji. Sebagaimana kita kenal salah satu Tuhan mereka, Lat. Ya, Latta. Ya, kana yalutus sawik lil hujjat, yang dia dulu kerjaannya menumbuk gandum yang dibuat roti dibagikan kepada jamaah haji. Ini orang-orang terdahulu. Dan tetapi perbuatan-perbuatan ini tidak bisa menghalangi, ya, terjatuhnya mereka daripada kesyirikan, kecuali dengan ilmu. Seseorang itu kalau berilmu bisa menilai. Seseorang itu dengan ilmunya bisa tabassur, bisa memandang ke depan. Ya, bisa memandang akibat sebab yang akan menimpanya seandainya dia berbuat, seandainya dia berkata, seandainya dia bertindak. Jadi orang musyrik tidak dikatakan muslim. Kenapa? Karena selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi jangan merasa sudah aman, ya. Jangan merasa sudah aman dengan makar-makar Allah Subhanahu wa taala. Wala ya, dan tidaklah kata Allah merasa aman dengan makar Allah kecuali orang-orang yang zalim. Nah, jangan sampai kita terjatuh pada perkara ini. Jangan sampai kita mentazkiyah, memberikan apa namanya pensucian, saya sudah suci, saya sudah selamat, jangan. Tapi terus kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selamat dengan terus kita menuntut ilmu dan menghormati para pembawa ilmu. Ini penting. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan istidlalnya dengan bab ini, disebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau mengatakan, ja'a habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba wal aradina ala isba was syajar ala al isba wa thara ala isba wa sairal khalqi ala isba'in fayakul anal malik. Ada seorang ulama dari ulamanya orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa sa'alul batil itu juga punya ulama. Taib, ahlul dalal juga punya ulama. Jadi jangan disangka musuh-musuh Islam itu enggak punya ulama, dengan versi mereka tentunya, bukan dengan versi kita. Karena berbeda kalimat, berbeda penafsiran. Ulama dengan versi kita adalah ulama yang mereka berilmu dan beramal dengan ilmu. Wa in akhta'a, walaupun terkadang salah. Taib, ulama itu enggak maksum. Yang salah kita bantah kesalahannya dan tetap kita terima dari nam ilmu-ilmu yang dia miliki, selain yang tidak terjatuh padanya kesalahan. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu dari ulama-nya orang-orang Yahudi dan mengatakan, wahai Muhammad, ya Muhammad, taib, ini tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dipanggil, beliau pun menjawab. Karena bermuamalah dengan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mereka fahim dengan adab, ada yang tidak paham dengan adab. Ya, maka disikapi, ya, diperlakukan semuanya sesuai dengan kadar masing-masing. Anzilun nasa manazilahum, dudukkan manusia sesuai dengan tempat-tempat mereka. Hadisnya mutakallam, dibicarakan tetapi maknanya sahih. Kata Syekh Mukbil rahimahullah. Jadi kita bersikap, kita bertindak, kita berbicara, bermuamalah dengan manusia itu sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Kita berbicara juga sama, kita lihat kondisi mereka, kondisi keilmuan, kondisi SDM mereka. Jangan kita bicara sama para petani, taib, orang-orang tua dengan bahasa-bahasa intelek, biar dianggap sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang ilmuwan, sebagai seorang yang taib. Naam, memiliki gelar bicara dengan ucapan-ucapan yang enggak dimengerti. Nah, ini salah. Demikian pula sebaliknya, kalau kita bicara di depan para ahlul ilmi, berbicara di depan para mahasiswa, berbicara di depan para pelajar, maka gunakan bahasa-bahasa yang pas dengan mereka. Ya, jangan bahasa-bahasa pasaran dipakai. Ya, bahasa-bahasa murahan dipakai. Ya, sekedar untuk menyegarkan suasana tidak mengapa, tetapi kalau berkelanjutan maka hal ini akan menurunkan sendiri martabat dirinya. Nah, dia mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami orang-orang Yahudi mendapati sebuah riwayat, sesungguhnya Allah menjadikan langit-langit di jarinya, Demikian pula bumi di jarinya, pohon di jarinya, thara tanah di jarinya, dan seluruh makhluk di jarinya. Kemudian dia mengatakan, akulah raja. Taib, akulah raja, kata orang Yahudi ini. Jadi metasabut, memberikan apa namanya, melanjutkan keinginan tahu, rasa ingin tahu mereka terhadap kabar ini betul atau tidak, kepada sumbernya. Jadi kalau kita mendengar kabar, ya, diambil dari hadis ini, tanyakan siapa sumbernya. Ya, jangan berkembang kabar katanya. Antum kata siapa katanya? Fulan katanya juga. Katanya dan katanya terus berkembang kila waqal, akhirnya hilang kebenaran tadi. Taib, apalagi zaman fitnah, semua orang kalau berbicara mempola, ya, kemudian mengolah bagaimana agar supaya dia dibenarkan. Taib, ini zaman fitnah. Bagaimana agar supaya cerita-cerita tadi seakan-akan dialah yang benar, dialah yang posisi dizalimi. Tetapi semuanya akan tersingkap dengan waktu. Bagaimanapun usaha kita untuk berdusta, maka waktu yang akan menyingkap kita. Jadi takutlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah, katakan saya salah. Kalau benar, katakan saya benar. Jangan kalau salah berusaha untuk mengkaburkan, tapi kalau benar berusaha untuk ditekankan. Ya, tetapi bersikap insaf. Karena tidaklah setiap kita melainkan salah dan benar. Apa yang kita anggap benar terkadang itu salah. Ya, itu yang harus kita perhatikan untuk diri pribadi kita masing-masing. Jangan orang itu merasa benar terus. Ya. Ya, ketika ada masalah dialah yang benar, lawannya yang salah. Tanpa kembali muhasabah, mengoreksi kembali apa sebenarnya puncak daripada masalah tadi, apa akar dari permasalahan tadi. Ini orang yang baik. Nah, maka tasabut dalam setiap khabar yang dia dapatkan, siapa sumbernya? Langsung tanya sumbernya. Oh fulan, kalau itu adalah sesuatu yang muhim, perkara yang harus untuk kita cek, maka langsung ke sumbernya. Ini menunjukkan tentang kehati-hatian dia di dalam mengambil sebuah khabar. Jangan langsung ditelan karena mentang-mentang yang bawa khabar ini menurutnya sikoh, menurutnya baik, maka langsung diambil tanpa menyeleksi apakah seperti itu keadaannya atau tidak. Nah, yang seperti ini biasanya gampang terbawa oleh opini, terbawa oleh naam fitnah, tidak bisa bersikap jujur di dalam menyikapinya. Jadi orang yang bersikap ya al-adlu itu memang berat, dibenci dan dijauhi. Apalagi kalau kita sedang di tengah-tengah dua orang yang berselisih. Kita enggak membela fulan, dibenci. Kita enggak membela alan, dijauhi. Serba salah. Maka bagi mereka yang kokoh, maka akan tetap di situ. Kecuali setelah jelas siapa yang hak dan siapa yang batil, maka dia akan menasihati ahlul batil dan akan berjalan bersama ahlul hak. Dan ini bukan dikatakan sebagai taklid. Ini sikap yang gentleman. Kan gitu. Apalagi masalah kebenaran. Maka orang Yahudi, sampai orang Yahudi pun mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita ketika mendapatkan khabar. Benar gak wahai Muhammad? Dia tidak bertanya kepada sahabat, tetapi langsung bertanya kepada Rasulullah SAW karena tahu bahwasanya Muhammad adalah sumber. Nah, jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu seluk-beluk fitnah tadi. Terkadang orang itu lain-lain. Kadang dia ya jujur, saya tidak tahu, terputus, selesai. Tapi kalau dia tidak jujur, Dia berusaha untuk berkata, sementara dia tidak tahu, akhirnya tebak menebak. Kayaknya sih, ya, menurut saya sih, ya, menurut kabar yang berkembang sih kayak gini, kayak gitu. Ya, sementara dia juga dalam keadaan masih ragu benar atau salahnya. Tapi orang Yahudi ini ternyata lebih jeli. Dia langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar enggak seperti ini wahai Muhammad? Tabayyun, tathabut. Nah, cara tasabut juga harus paham. Tasabut enggak paham cara tasabut. Nah, ini harus dipahami bagaimana cara tasabut yang benar, langsung ke sumbernya ditanya seperti ini, apa permasalahannya? Ya, bagaimana kok bisa terjadi? Nah, seperti itu. Kadang kita ini sok tasabut, tabayun. Ya, ternyata enggak paham caranya bagaimana. Tabayun itu bukan berarti menjatuhkan diri ke dalam fitnah. Kalau udah tahu tembok itu keras, orang lain kebentur tembok berdarah kepalanya, jangan dibenturkan, tak sabut. Benar enggak ini tembok keras? Benturkan dulu kepalanya. Oh iya, ternyata sakit juga. Enggak perlu seperti itu, tak sabut. Nah, bukan orang lain terjatuh dulu kemudian kita ikut terjatuh dalam fitnah, tidak. Nah, kemudian fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh tasdiqan liqaulil habr. Nabi pun tertawa. Dhahika. Terkadang boleh kita tertawa. Tetapi terbaik daripada tawa canda seorang muslim adalah tabassum, tersenyum, tidak terbahak-bahak. Ya, tidak terbahak-bahak. Senyum lebih bagus daripada terbahak-bahak. Karena tertawa terbahak-bahak ini terkadang kalau kelewat, ini akan menjatuhkan muru'ah seorang muslim. Apalagi kalau dia ditokohkan, apalagi kalau dia dihormati, diwibawakan. Kalau dia bukan seorang yang seperti itu, maka masih ringan. Tapi terkadang boleh, karena menunjukkan tentang apa namanya tawaduknya dia, bahwasanya dia tidak menjaga diri dari manusia, dia tidak merasa ya tinggi dari manusia, tertawa sampai terlihat ya nawajiduh, ini geraham-gerahamnya, sebagai bentuk pembenaran ucapan habr. Jadi tertawa di sini bukan tertawa pengingkaran. Terkadang sebagian dari kita, ya semuanya mungkin pernah mengalami, ketika kita menceritakan sebuah cerita, dia tertawa itu bukan membenarkan, tapi apa, meremehkan. Dia tertawa itu apa, mendustakan. Ya, tertawa itu macam-macam. Ya, semuanya sesuai dengan ilmu. Taib, sesuai dengan ilmu masing-masing. Semuanya itu ada ilmunya. Tertawa juga ada ilmunya. Ilmu meremehkan, ilmu senang, ya, sebagaimana yang lainnya. Sebagaimana kopiah juga ada ilmunya. Nah, kopiah juga ada ilmunya. Sebagian mengatakan kalau sedang berkhutbah, kopiah rada dikedepankan. Ini kalau kopiah nasional ya, seperti yang kopiahnya masih bentuk ya seperti ini. Nah, kalau sholat dinaikkan sedikit, kenapa? Karena jidat harus sesuai dengan syarat sujud, terkena tanah. Kalau dimiringkan seperti ini, orang yang stres, mungkin angon kambing, kan kopiahnya lain kan? Coba kalau kita lihat ada kopiah yang begini kan, yang ininya ke sini bukan ke depan, itu namanya manajemen kopiah. Semuanya ada ilmunya. Nah, demikian juga tersenyum juga ada ilmunya. Ada tersenyum karena riang, tersenyum karena meremehkan, tersenyum karena apa, senang. Semuanya ada ilmunya. Nabi di sini tersenyum itu karena bukan dalam meremehkan, tapi dalam rangka membenarkan khabar si ulama Yahudi tadi. Tsumma qara'a wa ma qaddarullaha haqqo qadri wal ardo jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan tidaklah mereka orang-orang musyrik mengagungkan Allah sesuai dengan haknya, dan bumi semuanya serta segala isinya itu di dalam genggamannya pada hari kiamat. Ya, membenarkan. Taib. Ini bentuk penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada orang yang tasabut, kemudian apa yang dia kabarkan tadi benar, katakanlah benar dan tambahi kalau kita punya pengetahuan. Kalau tidak, kita katakan wallahu a'lam bissawab. Itu lebih selamat. Karena orang yang berbicara itu akan mendapatkan nisbah ucapannya, akan menuai hasil ucapannya. Beda kalau orang diam. Orang diam udah enggak bisa dinisbahkan apa-apa. Orang yang diam itu tidak bisa dinisbahkan apa-apa. Diam kok mau dikatakan dia kayak gini, dia diam, enggak ngomong apa-apa. Selamat. Kecuali kalau dia tahu kemudian dia diam. Jadi orang yang tahu ilmu kemudian ditanya dia diam, ini syaitan akhras, setan bisu. Tahu kok enggak ngomong, enggak menjelaskan. Tetapi kalau dia tidak tahu ngomong, ya seakan-akan dia tahu, maka dikatakan oleh para ulama syaitanun natik, setan yang bicara ini. Nah, wa fi riwayatin li muslimin wal jibalu wasyajaru ala isba wa thumma yahuzzuhunna fayaqulu anna al malik an Allah. Wa fi riwayatin lil bukhari yaj'alu samawati ala isba'in wal ma' wa thara ala isba'in wa sairul khalqi ala isba'. Akhrajahu Bukhari Muslim. Disebutkan dari riwayat Muslim, gunung, pohon di jemarinya, kemudian digoyangkan oleh Allah, kemudian mengatakan akulah raja, akulah Allah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Allah menjadikan langit-langit yang tujuh di jari jemarinya, air dan tanah di jari jemarinya, dan seluruh makhluk di jari jemarinya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Penjelasan kalimat makna hadis al-akhbar jam'u khabrin wa hum ulama'ul yahud. Ini punya panggilan untuk kesukaan orang-orang Arab, ya hib, ya habrah. Jadi kalau kita tidak kenal dengan seseorang, biasanya kita ngambil ya habrah, ta'al. Kalau habrah itu panggilan kebanggaan. Kalau kita tidak kenal dipanggil ini wa muslim, ya muslim. Jadi orang Arab itu gampang, enggak kayak kita. Kalau manggil orang enggak kenal, hi. Kalau sana enggak. Kalau enggak tahu enggak kenal namanya, ya Abdullah. Kita semua Abdullah, ya Abdullah. Tak. Kadang kita ya celingak-celinguk siapa yang dipanggil ini. Enggak ada Abdullah, kita namanya bukan Abdullah. Jelaskan. Maksudnya Abdullah itu ya kamu, kamu itu Abdullah. Kenapa Abdullah? Nama aku bukan Abdullah. Nama anta Abdullah. Kamu ini adalah hambanya Allah secara umum. Oh iya, baik, kamu benar. Jadi maksudnya adalah panggilan-panggilan. Habrun ini panggilan kebanggaan, tetapi mutlaknya adalah untuk para ulama'nya orang-orang Yahudi. Jamaknya habr. Wahum ulama'ul Yahud. Athara, athara huwa kullu syai'in mubtallin. Athara ini tanah. Ya, setiap sesuatu yang mubtal. Mubtal ini wallahu alam basah atau semakna dengan itu. Bumi. Qala syarhul ijmal yukhbiruna Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu anna rajulan minal yahudi ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang jalil, mulia, masyaallah. Nikmatnya ikhwah bergaul dengan orang yang berilmu, bergaul dengan orang yang soleh, kita akan banyak mendapatkan ilmu. Kita salah dibenarkan, kita benar di ya dukung. Berbeda kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak berilmu, kita jadikan sebagai teman sejati, teman bergaul, ya mancet tidak maju, tidak mundur. Ya, jadi istilahnya apa? Seperti yang dulu, ya mabni, tidak maju-maju. Kenapa? Karena teman-temannya juga seperti itu, sama-sama tidak punya kemajuan. Paling-paling kemajuan ya naik, diangkat. Selebihnya enggak ada kemajuan, sama saja. Ya, seperti yang dulu. Maka jadi prinsip, jangan prinsip, aku masih seperti yang dulu. Itu nyanyian, jangan jadikan sebagai prinsip. Engkau di sana, aku di sini, kan gitu. Enggak ketemu-ketemu, kapan ketemunya? Enggak. Nah, meningkat-ningkat ilmunya. Nah, apalagi masalah agama. Jangan mencukupkan apa yang ada. Ah, yang penting kan sudah sholat. Yang penting kan sudah jamaah di masjid. Apa sih yang mau dicari? Ya, wala ada hasrat untuk ingin ini, tidak hasrat untuk ingin itu. ya. Taib rugi, orang yang tidak berubah itu rugi. Tidak punya ingin ada rasa berubah itu rugi. Apalagi kalau masih ya, na'am muda, masa kuhul 40 ke bawah, ini masih masa-masa muda. Jangan hanya sekedar alasan-alasan kecil memalingkan dia dari thalabul ilmi. Nah, beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, ada seorang laki-laki dari kalangan orang Yahudi datang kepada Nabi, menyebutkan kepada Nabi bahwasanya mereka mendapati dalam kitab mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kitabnya orang-orang Yahudi sebagian mereka ditetapkan dalam Islam. Juga menunjukkan bahwasanya Yahudi pada zamannya adalah Islam, Nasara pada zamannya adalah Islam. Ya, jadi mereka semuanya adalah Muslim pada zamannya masing-masing. Orang Yahudi pada zamannya Nabi Musa Muslim. Ya, orang Nasrani pada zaman Nabi Isa Muslim. Akan tetapi setelah diturunkannya Islam, kemudian mereka tidak mau menerima Islam, maka mereka orang-orang kafir. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya apa yang ditetapkan dalam Islam dari syariat mereka itu adalah syariat Islam. Dan apa yang ditolak dalam Islam dari syariat mereka, maka itu bukan syariat. Taib. Karena sudah terhapus, tidak boleh diamalkan. Tidak boleh kita menetapkan, tidak boleh kita mengucapkan selamat hari Natal. Ya, loh ini kan toleran. Kita itu harus apa namanya, menjadi orang yang apa namanya, yang apa istilah nasionalnya ini, toleran lah. Kita juga harus toleran dengan Nasrani, toleran dengan Buddha, Hindu. Harus nasionalis jadi orang itu, jangan sektarian. Jadi kalau kita terlalu keagamaan namanya sektarian. Apalagi ini sebagian dari politikus ya, yang mendukung dari partai PDI Perjuangan ya, Jokowi. Ini mengatakan bahwasannya nanti kalau mereka sampai menjadi presiden, Islam ini akan di apa namanya, dibebaskan, dalam arti bukan dibebaskan, jadi Islam ini akan ditiadakan, tidak akan mengacu kepada undang-undang Islam. Tapi kenapa? Ini terlalu sektarian ya, kurang nasionalis ya, kecuali di Aceh ya, kecuali di Aceh maka dibebaskan mereka di dalam apa, undang-undang Islam. Masya Allah, dari sini sudah terlihat ya, bagaimana misi-misi mereka. Jadi orang yang masih tertipu dengan ya, politikus-politikus itu sungguh orang-orang yang tertipu. Bodohnya mereka dengan Islam. Orang yang ya, berpegangan teguh dengan Islam dikatakan sektarian, terlalu ya, apa fanatikus terhadap agama, yang tidak mengacu kepada pertumbuhan ya, perkembangan dunia menurut mereka. Mereka menyebutkan kepada Nabi, mendapati di kitab mereka, annallaha yawmal qiyamati yaj'alu samawati ala isbi'in wa aradina ala isbi'in wa syajar ala isba' wa thara ala isba' wa fi riwayatin wal ma' ala isba' wa syairul makhlukat ala isba' wa annahu yadhar syai'an min kudratihi wa azamatihi azza wa jal fayahuzzuhunna wa yal'an wa yu'lana wa yu'lanu mulkahu al-hakiki kama tasarrafahul mutlak wa kamalu tasarrufihi al-mutlaq wa uluhiyatihi al-hiqqah. Menyebutkan tentang apa yang kita sebutkan tadi, di hari kiamat nanti semuanya di genggaman Allah, langit, bumi, pohon, gunung ya, air, semuanya di genggaman Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluknya, kemudian diguncangkan, kemudian mengatakan akulah raja. Ya, menunjukkan ya, menampakkan kepada makhluknya kekuasaan Allah dan juga kebesaran Allah. Kalau seandainya malaikat Jibril ya, yang dengan wujud aslinya memiliki berapa, 600 sayap, satu sayapnya sadal ufuk, bisa apa namanya, menutup ufuk barat dan ufuk timur. Sementara ufuk itu berapa jaraknya? Kalau kita memandang ya ke arah selatan, ke timur, ufuk itu sangat sekian ratus ribu ya kilo. Ya, dengan satu sayapnya Jibril apa? Tertutupi. Itu makhluknya Allah. Belum malaikat yang lainnya. Lantas bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau Jibril saja ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala satu itu sayap satunya bisa menutup ufuk barat dan ufuk timur. Ya, berarti bumi ini bagi Jibril tidak ada apa-apanya. Bagaimana dengan Allah yang Maha Agung? Ya, bagaimana Allah yang Maha Besar? Kita ini ternyata makhluk yang sangat kecil. Ya, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa amal. Baik. Faedah. Yang pertama, ittifaqul yahudiyah wal islam fi itsbati al asabi'i lillahi azza wa jal ala wajhin yaliku bi jalalihi. Kesepakatan Yahudi dan Islam di dalam menetapkan jari-jemari bagi Allah sesuai dengan arah yang layak bagi Allah. Allah punya jari na'am. Allah punya jari-jemari. Bagaimana jari-jemari Allah? Apakah seperti kita? Na'am, na'am, seperti kita namanya. Ya, tetapi bentuknya berbeda. Dari sisi nama sama. Allah punya jemari, kita punya jari jemari. Tetapi bagaimana jemari Allah? Bentuknya bagaimana? Hakikatnya seperti apa? Kita wakilkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Majhul indana. Untuk kita tidak diketahui, tapi apa? Ma'ruf indallah. Ya, Allah tahu. Dan na'am mengerti bagaimana bentuk dan kaifiahnya. Jadi majhul itu indana, menurut kita, menurut Allah itu semua enggak ada yang majhul. Jadi kaidah yang disebut oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, istiwa, kalimat istiwa, nama istiwa itu ma'lum, diketahui bersama. Menempati sebuah tempat di ketinggian. Nah, kemudian bagaimana caranya? Itu diserahkan kepada Allah, kita tidak tahu. Wa kaifiyatuhu majhul. Majhul indaman. Majhul menurut siapa? Menurut kita manusia. Amma indallah fahuwa ma'ruf, tapi menurut Allah, Allah ya itu ma'ruf. Karena apa? Kita tidak pernah melihat Allah, maka kita tidak bisa menetapkan bagaimananya. Baik, kecuali kalau kita pernah melihat Allah, baru kita menetapkan, oh kaifiyah Allah itu seperti ini istiwanya. Tapi karena kita tidak akan bisa melihat Allah di dunia ini, maka kita enggak bisa menetapkan hal itu. Tetapi kita tetapkan namanya Allah itu istiwa, menempati sebuah tempat yang tinggi, jadi ketinggian di sana. Nah, Yahudi juga menetapkan, Islam juga menetapkan. Bukan berarti kemudian kita ya membenarkan agama Yahudi, tidak. Tetapi apa? Ada memang sebagian syarat Yahudi, nah, yang sama dengan syarat Islam, yang ditetapkan oleh Islam, maka itu jadi syariat kita. Tetap Yahudi pada zaman sekarang ini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, yang kedua, bayanu azamatillahi ta'ala wa qudratihi, menjelaskan keagungan Allah dan kemampuan. Ketiga, adhahik lisababin la yunafil adab. Ya, tertawa karena sebuah sebab tidak menafikan adab. Ya, tetapi kalau tanpa sebab, ini menghilangkan adab. Enggak ada sebab tertawa misalnya. Ya, majnun, gila. Kadang beda, kecuali kalau teringat sesuatu, tiba-tiba ketika ngalamun teringat kejadian yang lucu tertawa. Ini bukan majnun. Ya, sesekali enggak apa-apa, tapi jangan berulang kali. Ya. Nah. Jadi tidak menafikan adab tertawa itu, tetapi kalau tanpa sebab dan itu sifatnya berlangsung sampai terbahak-bahak, ya, tidak berbahaya sebenarnya, cuman ya dia terjatuh kepada su'ul adab untuk dirinya dan akan menjatuhkan muru'ahnya, kewibawaannya. Orang itu kalau banyak tertawa enggak dihargai. Taib, kalau banyak tertawa tidak apa? Tidak ada wibawanya. Juga orang yang banyak diam, ya, ini apa? Menjauhkan manusia. Menjauhkan manusia. Orang itu kalau dingin, orang itu tidak kerasan dengannya. Juga kalau terlalu banyak bercanda, orang juga bosan dengannya. Ya, banyak perselisihan itu kalau terlalu banyak bercanda. Ya, nah, demikian juga banyak diam, tidak baik. Taib. Tapi, ya, di antara keduanya. Karena jiwa ini akan lari dengan apa? Sifat yang sifatnya apa? Tidak terbalas. Kita ingin berbicara, yang satunya diam saja. Ya, akhirnya apa? Tidak nyambung. Nah, dalam hal ini juga apa? Dalam masalah mendidik anak ini juga penting. Ya, untuk tidak mengedepankan sikap apa namanya? Diam. Apa? Menjaga jarak. Karena anak ini akan lari dari orang yang naham keras, diam. Tapi harus pandai-pandai kita menempatkan diri. Pandai-pandai kita menempatkan diri kita, kapan kita harus diam, saatnya baik, kapan kita harus berbicara, saatnya juga baik. Jangan kerja diam, saya diajak ngobrol diam, saya suruh minum diam. Wah, ini mau tawadu. Ya. Naham lapar. Ya, saatnya kerja, tertawa, ngobrol, ya, untuk melepaskanlah. Tapi kalau naam saatnya sedang taklim, ya diam. Jangan saatnya kerja diam, saatnya taklim malah ngobrol misalkan. Salah menempatkan. Kalau di sana orang Yaman itu punya namanya apa? Udah lupa ini. Nyanyi mereka kalau kerja itu nyanyi. Apa namanya? Busabit. Zawamil. Jadi kalau kerja itu mereka punya zawamil. Jadi sambil bernyanyi, tapi bernyanyi bukan bernyanyi dangdut, pop, rock, enggak. Tapi ini khusus zawamil yang memiliki hanya orang Arab. Jadi kalau mereka kerja itu kayak panduan suara kur itu. Jadi mereka kerja seharian itu kuat sambil bernyanyi tadi. Tapi itu nyanyiannya bukan nyanyian kita, bukan nyetel musik, tapi zawamil namanya. Dan ini berdalilkan dengan ketika Nabi menggali khandaq ketika itu. Lallallaha mahtadaina wala sallaina ila akhirih. Terus kayak sambung menyambung. Kalau di sini kayak nyanyian pramuka itu, sedang apa, nanti yang di atas jawab. Lempar bata itu seharian kuat mereka sambil nyanyi tadi. Nah, kerja seperti itu. Jangan kerja diam saja. Ya. Nah, ini akan gampang capek. Ya, akan gampang capek. Beda kalau diiringi dengan yang memberikan semangat boleh. Adapun ya, selain daripada Arab ini enggak di izinkan kecuali sekedarnya saja. Ini istilahnya suara-suara untuk apa mendatangkan apa namanya kesemangatan. Boleh. Karena sebagian mereka pernah berdalil ketika zaman Syekh Mubil, ketika ada penampilan-penampilan pada hari Idul Adha, mereka bernyanyi dengan nyanyian pramuka, sedang apa. Ya, itu ya, akhirnya ditanyakan Syekh, apakah zawamil ini juga untuk non-Arab? Ya, kata Syekh, enggak, ini khusus bagi orang Arab saja. Itu nyanyian kalau kita nanti. Ya, apalagi kita ini modelnya gampang terseret. Terlalu tawasuk, sedikit-sedikit boleh terseret kepada hal-hal yang luas. Jadi tidak apa-apa. Saatnya naam untuk tertawa, riang, gembira pada saatnya bagus. Jangan saatnya rekreasi diam saja. Ini kapan enggak nikmat seperti ini. Masalah terus yang dipikiri. Masalah tinggalkan dulu di rumah. Saatnya rekreasi, mancing, masya Allah, diresapi, direnungi. Ya, nah, Al-Qur'annya taruh dulu, jangan sambil mancing baca Qur'an, enggak pas. Ini orang mancing kok baca Qur'an sih, kayak enggak ada tempat saja. Nah, ini dilihat masing-masing, dilihat keadaannya. Kecuali kalau baca buku-buku pelajaran lebih enak. Ya, jangan menunjukkan hal-hal yang di luar kebiasaan. Ini akan memancing sifat hubul madh, cinta untuk dipuji. Ini bahaya. Seperti itu. Ibadah itu kalau bisa disembunyikan semampu mungkin, kecuali kalau kita ini orang yang dicontoh. Nah, kemudian ini syaitnya tadi apa? Tertawa karena suatu sebab, bukan perkara yang dicela. Kemudian yang keempat, wujubu qabulil haq mahma kana masdaruhu. Dalam hadis ini apa? Wajib menerima al-haq dari manapun datangnya. Sebenarnya ini yang tidak kita sampaikan, tapi alhamdulillah di sini sudah ada. Jadi kalau itu kebenaran dari manapun sumbernya, maka diterima. Bahkan dari syaitan, ya, iblis, jin. Kalau itu benar, maka terimalah. Tetapi kita harus paham, ya, jangan menurut sendiri kayaknya benar lah, tapi harus disesuaikan, dicocokkan dulu apakah yang ini benar atau tidak. Atau kita punya mizah, punya pembanding, kita sudah mampu menilai, boleh. Sebagaimana kisah yang ada pada ya Abu Hurairah dengan syaitan yang mencuri zakat. Ya, satu malam ketika Abu Hurairah jaga, ada syaitan yang menjelma manusia mencuri uang. Naam, ditangkaplah sama Abu Hurairah. Ketika hendak dilaporkan ya kepada Nabi, dia mengatakan, "Wallahi ini a'ilah, aku ini orang yang miskin, keluargaku miskin, tolong lepaskan." Akhirnya dilepaskan. Malam yang kedua dia masih datang mencuri lagi. Malam yang ketiga dia pun beralasan dengan yang sama, tapi Abu Hurairah tetap tidak, pokoknya aku akan bawa engkau kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, "Ini wa'limuka ya kalimatan, aku akan ajarkan kepadamu sebuah kalimat, yaitu ayat kursi. Seandainya engkau baca ayat ini di malam harimu, engkau bebas dari syaitan. Kalau engkau dibaca di pagi hari, engkau akan terbebas dari kami, ya, bang syaitan." Maka di samping kita naam, sore dengan zikir yang warid yang datang, kita tambahkan di sana ayat kursi. Kenapa? Barang siapa yang bermalam dengan ayat kursi, maka akan terbebas dari syaitan sampai subuh. Akhirnya dilepaslah syaitan ini. Kemudian dibawa khabar ini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sungguhnya telah datang syaitan kepadaku dan dia berkata demikian dan demikian. Bagaimana hukumnya?" Maka Nabi mengatakan, "Wahwa na'am syidik." Ya, itu benar. "Sadiqun wahwa kadzub." Dia benar dalam hal ini, tapi mereka itu pendusta. Tetap dalam hal ini satu khabar ini jujur, tetapi tetap syaitan ya syaitan, pendusta. Ini menunjukkan bahwasannya menerima kebenaran itu dari siapapun kalau kita yakin itu benar. Taib. Nah, masalah ini juga masuk dalamnya apa, pelajaran-pelajaran masalah fikih, akidah dan lain sebagainya. Beda antara al-akhdu dengan at-talab. Kita mengambil, menerima, berbeda dengan mencari. Ya, menerima, mengambil, berbeda dengan cari. Karena itu dari siapapun. Ya, dalam hal ini nanti masuk ya kalimat yang apa, hadis yang sering kita dengar, "Ungdur man qala wa tangdur ma qala." Lihat. Ya, "Ungdur ma qala wa tangdur man qala." Lihatlah apa yang dia ucapkan dan jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ini kalau mimbab apa? Qabul. Kalau itu benar terima dari siapapun. Ya, orang kafir kalau itu benar terima, apalagi orang muslim. Tetapi kalau mencari, kita duduk, kita mendengar, ya jangan, ya, kecuali dari mereka yang thiqah, yang terpercaya, amanah, terhindar dari bermacam kritikan. Ini kalau apa, mencari. Masuk di sini apa, tentang masalah, ya, yang diperdebatkan dan sudah lawas lama, di Roja. Ya, tentang masalah kritikan-kritikan para ulama. Dan sebagian mereka yang membela terjatuh dalam fitnah Radio Roja. Sebagian mereka mengatakan bahwasannya di dalamnya juga bahas masalah akidah Fathul Majid, akidah wasiti. Naam, kita tidak mengingkari itu semuanya. Tapi kita lihat siapa yang menyampaikan masalah ini. Ya, toh kalau misalkan itu benar, kita terima, itu kebenaran. Taib, kita enggak menolak. Tetapi tidak boleh kita sengaja cari. Kita tuntut dari mereka, khawatir ya kita akan terbawa dengan pengaruh subhat yang ada pada mereka yang dibaca Fathul Majid, syarahnya ini yang berbeda. Jadi jangan disangka saya sudah bisa membedakan. Lah, hati kita ini lemah. Hati kita ini lemah. Ya, sekelas atas asatidah saja yang mereka punya ilmu dan lawas dalam berdakwah terkena, apalagi kita. Ya, yang baru kemarin tahu ya manhaj salaf, baru kemarin tahu mendengar dan belum banyak masuk tentang masalah apa manhaj salaf, maka carilah ilmu dari mereka-mereka yang memang terkenal dengan kekuatan istiqamah dan juga jauhnya mereka dari kritikan-kritikan khususnya dari para ulama. Selamat. Nanti kita akan tahu sendiri apa toh sebenarnya kok terjadi fitnah-fitnah seperti ini saya. Ya. Naam, harus bagaimana? Naam, jangan sampai fitnah-fitnah ini mengganggu kita daripada perjalanan dalam beragama ini. Fitnah-fitnah, ibadah-ibadah. Ya, jangan alasan dasarnya enggak mau taklim saja, saya sudah bosan dengan fitnah-fitnah. Ya, saya itu pengen manhaj salaf tuh pengen yang adem-adem, kok ini malah tambah panas-panas. Ya, saya mau keluar dari manhaj salaf. Ya, misalkan ada yang seperti ini. Ya, apakah dia merasa ya bahwasanya manhaj ini dirugikan dengan adanya dia atau keluarnya dia? Enggak ada yang dirugikan wallahi. Kita yang rugi sendiri. Maka barang siapa yang beribadah karena ustaz, ya, maka dia na'am akan binasa. Ini wasiat yang diwasiatkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, semenjak dulu zaman masa sahabat terjadi pada masa kita. Man ya'budu Muhammadan fahuwa qad mat, barang siapa yang Islamnya ini karena Muhammad, ya, dia beragama karena ustaz fulan, beragama karena ustaz alan, karena syekh fulan, syekh alan, suatu saat dia mati, suatu saat nanti terjatuh dalam fitnah. Wa man ya'budullaha fahuwa hayyun la yamut, barang siapa yang beribadah kepada Allah hidup dan tidak pernah mati. Kita mati, Allah masih hidup. Kita hidup, Allah masih hidup. Ya. Jangan kita sampai seperti itu. Belum kita ini mencapai kadar untuk ikut-ikutan seperti itu. Walhamdulillah kita banyak asatidzah yang mereka istiqomah. Mereka bisa dipercaya ucapannya. Ada ulama yang sudah membawa bendera, ya, panji dalam menuntun kita berjalan menuju Allah. Cukup dengan mereka, tidak usah ikut-ikutan. Ikut-ikutan mumet padahal tidak tahu apa-apa. Taib. Binasa. Kita belum apa namanya saatnya. Maka dikatakan para penyair, idza tasadamal fil fa kaifa halul ba'udah wasatah, kalau seandainya ada dua gajah bertabrakan, kamu jadi nyamuk di tengah-tengah mereka, jadi apa? Gajah habis tabrakan santai, tertawa-tertawa, tapi kalau kamu nyamuknya di tengah-tengah gajah tadi, binasa. Ya, yang berselisih tidak apa-apa, yang sebelah sini juga masih tegar. Kita yang terjatuh di tengah-tengah tadi tidak punya prinsip, hancur. Jadi awam lagi. Ya, jadi orang seperti dulu lagi. Ya, prinsipnya aku masih seperti yang dulu, ya, yang dulu lagi. Ya. Nah, aku masih seperti yang dulu itu kalau sama kekasihnya pas. Jangan semua dibawa kemana-mana. Nah, ya, akhirnya kembali ke yang dulu lagi. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nasallahu ta'ala salamah wa thabat. Kita minta kepada keselamatan dan keteguhan. Jadi wajib menerima al-haq dari manapun datangnya. Nah, seperti ini kita ambil sebuah tadi ucapan, ungdur maqala wala tangdur man qala. Ini ada benarnya pada sebagian sisi, ada salahnya pada sisi yang lain. Ya, kalau dari sisi mengambil dari manapun datangnya, kalau itu hak dan kita benar yakin setelah kita sampaikan kepada orang yang berilmu seperti ini ucapannya, ini hak atau enggak, hak ambil, walaupun kita dengarnya dari ya orang kafir. Demikian pula sebaliknya, ada seorang muslim misalkan mengatakan ucapan dengan ini dan itu, tetapi setelah kita ambil dan kita tanyakan kepada ahlul ilmi, ini sah, kita buang. Ya, karena hak itu dari mana datangnya kita ambil, kita terima. Ya, dan al-batil kita tolak dari mana pun datangnya. Sebaliknya, walaupun datangnya dari seorang muslim, walaupun dari seorang syekh, ya, seorang al-alamah, kalau itu salah kita tinggalkan. Taib, ini dipahami. Jadi jangan salah ibadah karena seseorang, adanya orang tadi awet, tidak adanya hilang, luntur. Yang kelima, ithbatul ismaini min asma'illahi wa huwa malik wallahu wa yatadammanu sifatain humal malik wal uluhiyah. Penetapan dua sifat, dua nama dari nama-nama Allah, yaitu Allah dan Allah. Ini termasuk nama-nama yang tidak boleh disandarkan kecuali apa? Kepada Allah. Malik yaumiddin, al-malik misalkan, pakainya al. Tapi kalau malik saja, malik boleh. Tapi kalau al-malik tidak boleh, karena al ini memberikan apa makna kemutlakan, keseluruhan. Raja di raja, al-malik. Tapi kalau sekedar malik, tidak perlu pakai Abdul Malik, tidak perlu. Tapi kalau Allah, harus pakai lafad Abdun. Harus Abdullah, tidak boleh seorang namai dirinya dengan nama Allah. Karena ini nama yang mukhtasun billah, nama yang khusus bagi Allah. Seperti maliki yaumiddin, Allah Ar-Rahman. Ini tidak boleh. Kemudian Rob, ini tidak boleh seorang menamai dengan nama-nama. Tapi keselainnya boleh, walaupun tanpa Abdun, Aziz, Malik, latif, ini boleh. Dua nama ini mengandung sifat kekuasaan dan peribadahan. Kemudian itsbatu sifatil qauli lillah, penetapan sifat qaul bagi Allah. Ini diantara dari faedah dalam hadis tadi. Munasabatul hadits lil babi wal tauhid haitsu dalal hadithu ala wujubi ta'zimillahi wa ta'zimihi wa huwa huwa tauhiduhu wa tanzihuh. Hadis ini menunjukkan wajib mengagungkan Allah dan mengagungkannya itu adalah tauhid dan mensucikannya. Jadi mengagungkan Allah tidak cukup ya hanya kita beribadah kepada Allah, tetapi juga harus mentauhidkannya. Ibadah yang dibarengi dengan tauhid dan juga pensucian Allah Subhanahu wa taala dari sekutu-sekutunya. Naam. Anisyirki, dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Wallahu taala alam sawab. Pahami? Ada pertanyaan? Bentar. Ini misalnya ada seseorang yang dia itu bapaknya sama ibunya di rumah. Nah, pasti masing-masing itu memiliki andil dalam pembelian rumah. Harta kono kini. Ya, siapa yang ditinggalkan? Maksudnya yang ditinggalkan itu apakah rumah itu sudah dianggap warisan atau belum, karena itu masih hidup ceritanya. Ya, taib. Itu maksudnya nanti pada bab mawaris ilmu faraid. Ya, dalam masalah ilmu faraid ini harus benar-benar terrealisasikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, si pewaris benar-benar meninggal. Yang kedua, ahli waris hidup saat meninggal pewaris. Yang ketiga, adanya tarik harta yang tidak diwariskan dari si pewaris yang sudah meninggal tadi. Ya, kalau tiga syarat ini ada, maka berarti sudah terpenuhi hukum mawaris, saling mewarisi. Nah, kemudian harta yang dia beli sewaktu hidup dengan istrinya tadi dilihat berapa kadarnya si bapak dan berapa kadarnya si ibu. Ini kalau misalkan memang si ibu nanti mau menikah lagi, atau si ibu ini mau menjual rumahnya dan pengen ikut dengan anaknya. Tapi kalau masih ditinggal oleh sang ibu, anak-anaknya masih kecil, ya sudah ditinggal sama. Kemudian, nah, untuk ya bernaung mereka semuanya, tidak perlu untuk di pemakaman. Jika adanya bukan pengen nikah lagi, anaknya sudah semuanya pisah dalam artian sudah rumah masing-masing, ya, maka harus dibagi ketika itu. Karena ada seseorang yang baru yang datang ke tengah-tengah mereka, harus jelas urusannya seperti itu. Sudah dalam kondisi kalau kan, ya masih punya anak kecil-kecil, ya, masih diurusi ya. Nah. Untuk mereka semuanya di apa namanya pakai bareng-bareng, tidak dijual kecuali kalau tadi keadaan yang menuntut untuk dijual karena sekian dari sekian keharusan, maka itu nanti dilihat bagiannya. Jelas masing-masing punya, anaknya punya, istrinya punya. Apa yang ditanyakan itu bukan ya, itu. Tapi kalau misalkan yang masih dipakai ya asan nunggu ya keduanya sudah meninggal benar-benar. Tapi kalau mau dibagi sudah saatnya. Adapun dari harta yang lain, misalkan harta yang lain, misalkan bapak punya tinggalan-tinggalan yang lain dan kondisinya memang harus dituntut untuk dibagi, ya dibagi seperti itu. Kalau misalkan memang belum keadaan untuk dibagi, sementara ya mereka masih diurusi oleh ibunya, ya dipakai untuk mengurusi anak-anaknya tadi, tidak perlu dibagi. Karena ini mendatangkan mudarat bagi sang ibu. Ibu sudah mengurus anak-anak masih kecil, mereka dikasih uang sendiri tabung. Nah, ini kasihan ibunya. Adapun apa namanya masih serumah, masih kecil-kecil, maka dipakai bersama-sama dan tidak perlu dibagi ketika itu. karena memang kemaslahatannya untuk mereka semuanya. Kecuali kalau tadi keadaan ya tadi mengharuskan untuk dibagi karena berbagai sebab, maka tidak mengapa. Karena apa? Sudah terrealisasikan syarat-syarat mawaris. Adapun hitungannya nanti dilihat siapa yang ditinggalkan, siapa yang ditutup, karena tidak semuanya mendapatkan warisan. Ya, ketika dan ada orang mati aja, saya masih waris, saya minta warisan, tidak bisa. Apa siapa? Dari sisi mana? Ya, kalau sekarang kan seperti itu, ada orang kaya meninggal di kampung misalkan, tiba-tiba nggak tahu dari mana, dari gunung datang, ya saya masih waris, saya minta apa namanya bagian. Nah ini orang yang tidak paham ya dikasih, padahal dia bukan apa-apa misalkan. Nah, ini dilihat. Alhamdulillah. Sekarang ada yang masih mudahkan nih, atashil, program atashil yang di komputer. Itu gampang untuk menghitung warisan-warisan. Tapi harus tahu ilmunya dulu. Ilmu waris ini gampang bagi yang dimudahkan. Yang matematikanya bagus, insyaallah. Yang enggak pintar matematika jadi pintar insyaallah. Kalau mau benar-benar. Allah Ta'ala alam suara. Insyaallah tadallu wa rafa'a fikum subhanallahi walhamdulillah syada.